domir. Kemudian domir terbagi menjadi dua, mutasil dan munfasil. Mutasil dan munfasil. Kemudian mutasil terbagi menjadi dua, baris dan mustatir. Yang mustatir terbagi lagi menjadi dua, jawazan dan juban. Keterangannya satu persatu. Yang pertama isim zahir. Al-zahir huwa ma dalla ala musamman, yang menunjukkan musamman, dinamai. Isim yang menunjukkan yang dinamai, atau yang isim yang maknanya sejelas tanpa butuh qarinah takallum khitab atau ghaibah. Ini isim zahir, ma dalla ala musamman. Misal contohnya Muhammadun, Hasanun, Daftarun, Qalamun, Baitun, Masjidun, Tabibun dan seterusnya, itu isim zahir. Ma dalla ala musamman, menunjukkan, kalimat menunjukkan yang dinamai. Atau kata lain, isim yang maknanya sudah jelas tanpa butuh qarinah takallum, khitab atau ghaibah. Ma dalla ala muayyan biduni qarinah takallum, khitab atau ghaibah. Ini isim zahir. Muhammadun, Aliun, Zaidun, Talibun, Mudarrisun, Tabibun, Tajirun, Muhandisun, Mudirun, semua masuk isim. Isim zahir. Ad-dhamir mana ba'an zahir, pengganti isim zahir. Pengganti isim zahir. Atau kata lainnya, kalimat yang maknanya jelas dengan qarinah takallum, khitab atau ghaibah. Ini isim dhamir, pengganti isim zahir. Misal contohnya, ana, saya, anta, kamu, huwa, dia, hum, mereka. Ini isim dhamir, huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahmu. Kemudian dhamir terbagi menjadi dua, dhamir muttasil, yang maknanya yang muttasil. Huwa ma la yubtada'u bih, itu yang tidak bisa di awal, tidak bisa dijadikan di awal kalam, di awal jumlah. Harus ada kalimat yang mendahulunya. Ini dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Ma la yubtada'u bih, tidak bisa dijadikan di permulaan, di awal kalam, di awal jumlah. Misal contohnya jelas tu, domirnya yang mana? Tu, tu tidak bisa di awal misalnya tu langsung tu. Harus ada kalimat yang mendahului sebelumnya. Jelas, jelas tu. Demikiannya kata tum, yang domir tum ini tidak bisa dijadikan di awal. Harus bersama dengan kalimat lain. Kalimat harus ada kalimat sebelumnya. Kata tum, yang domir mut asil. Kemudian yang keempat, dhamirul munfasil. Dhamir yang terpisah. Huwa ma yubtada'u bih, bisa dijadikan di awal kalam. Misalnya nahnu, anta, hiya, huma. Nahnu tulabun, anta talibun. Hiya tilmidhatun. Bisa di awal kalam. Ini namanya dhamir munfasil. Ma yubtada'u bih. Kemudian dhamirul bariz, dhamir muttasil terbagi menjadi dua, bariz dan mustatir. Bariz, ma lahu suratun fil lafdh, yang ada bentuk lafaz, ada surahnya dalam pengucapan, dilafadzkan. Ini dhamir bariz yang nampak, terlihat, terdengar dalam pengucapan, terlihat dalam tulisan, terdengar dalam pengucapan. Contohnya qara'tum, tum kan baca kan, qara'tu, tu, qara'na. Ini memiliki surah, ada bentuknya dalam pengucapan, diucapkan. Al-mustatir ma huwa, huwa ma laysa lahu suratun fil lafdh, tidak ada surahnya dalam pengucapan, tidak diucapkan. Contohnya kataba, Kata ba domirnya mana? Mustatirnya huwa. Huwa tidak diucapkan. Tidak dalam pengucapan. Tidak memiliki surah bentuk gambar dalam pengucapan. Yaktubu, mana domir mustatirnya? Huwa. Huwanya ini tidak diucapkan. Aktubu, mana domir mustatirnya? Ana. Ana tidak diucapkan. Ini domir mustatir. Tidak memiliki surah dalam pengucapan. Ma laysa lahu suratun fil lafzi. Kemudian mustatir terbagi menjadi dua, ada jawazan dan wujub. Al-jaiz, jawazan. Jaiz huwa ma yahullu mahallahu dhahir. Ma yahullu mahallahu. Mustatir jawazan, jaiz. Yang bisa ditempati oleh isim dhahir. Tempatnya bisa diganti oleh isim dhahir. Bisa digantikan dengan isim dhahir. Contohnya kataba. Kataba huwa bisa diganti apa? Kataba Muhammadun. Yaktubu, yaktubu huwa, bisa apa? Yaktubu Zaidun, yaktubu Talibun. Bisa diganti, ditempati oleh isim zahir. Ini mustatir jawaz. Wal wajib mustatir wujuban, yang wajib huwa ma la yahullu mahallahu zahir. Yang tidak bisa digantikan tempatnya oleh isim zahir. Contohnya misal uktub. Uktub Zaidun, enggak bisa. Uktub Zaidun. Taktubu Amrun, enggak bisa. Naktubu, naktubu Mudarrisun, tidak bisa. Ini namanya mustatir apa? Wujuban. Harus, wajib tersembunyi. Tidak bisa digantikan posisinya dengan isim zahir. Nah, ini bagian isim dari segi apakah maknanya sudah jelas antara qarina ataukah belum. Terbagi jadi dua, zahir dan mudhmar. Zahir dan mudhmar. Zahir maknanya sudah jelas, nadal ala musammat. Menunjukkan dinamai jelas maknanya tanpa butuh qarina, takallum, khitab atau ghaibah. Dhamir ini pengganti isim zahir. Maknanya jelas dengan perantara qarinah, takallum, khitab atau ghaibah. Dhamir terbagi dua, muttasil dan munfasil. Muttasil ma la yubtada'u bih, tidak bisa dijadikan di awal kalam. Munfasil sebaliknya, bisa dijadikan di awal kalam, di awal jumlah fidah. Kemudian muttasil terbagi menjadi dua, baris dan mustatir. Baris ini ma lahu suratun fil lafzi, ada bentuk dalam pengucapan, diucapkan. Adalah lafaz yang diucapkan, terdengar dalam ucapan, terlihat dalam tulisan. Mustatir ma laysa lahu suratun fil lafzi, tidak ada surah dalam pengucapan. Diucapkan tidak terdengar, ditulis tidak terlihat. Tidak ada surah dalam ucapan. Dan mustatir terbagi menjadi dua, jawazan dan wujuban. Jawazan jaiz ini yang bisa digantikan oleh isim zahir. Bisa ditempati oleh isim zahir. Kataba, kataba Muhammadun. Yajlisu, yajlisu Zaidun. Dan wujuban yang wajib ini ma la yahullu mahallahu zahir, yang tidak bisa ditempati oleh isim zahir. Nah, uktub takdirnya apa? Anta. Anta tidak bisa diganti uktub Zaidun. Uktub Aliyun. Tapi kalau ya Aliyu bisa. Uktub ya Aliyu. Jadi langsung uktub Aliyun yang tidak, tidak bisa. Ijlis Muhammadun, tidak bisa. Karena kalau kemasukan ya nida, ya Muhammadu sama dengan apa? Anta. Kedudukannya sama dengan karena mukhatab kan anta. Sampai di sini ada yang belum jelas? Berarti kalau jawazan Ustaz, boleh, boleh nampak, boleh tersembunyi Ustaz ya? Jawazan, iya. Bisa, maksudnya jawazan bisa digantikan tempatnya oleh isim zahir. Bukan berarti dinampakkan, ya jelisu huwa. Biasanya mustatir ada tempat kembalinya misalnya Muhammadun yajlisu. Yajlisu fa'ilnya dhamir mustatir jawazan artinya huwa kembali ke Muhammad. Ya kalau yajlisu Muhammadun disebutkan bisa di tempat yang isim lahir tempatnya. Dari segi makna benar. Ada yang belum jelas di sini? Sudah jelas semua ini. Ini misalkan definisinya dihafal semuanya, sering berulang terus. Apa itu isim zahir, apa itu isim dhamir, apa itu dhamir mutasil, dhamir munfasil, apa dhamir baris, apa dhamir mustatir, sering lewat, terutama dalam i'rab sering lewat. Mustatir jawazan, apa itu wujuban, apa dihafal semuanya definisinya. Apa? Dhamir amsal yang tasil itu disebutkan selalu bersambung di akhir. Kenapa? Di akhir. Yang mana? Yang dhamir tasil di belakang bersambung kalau misalnya di belakang. Apakah sama aja di belakang itu? Ya namanya mutasil harus ada yang mendahuluinya. Tidak bisa di awal. Misalnya tu jelas tu, tidak bisa tu jelasa. Harus bersama dengan kalimat, ada kalimat yang mendahuluinya. Ada yang lain? Ya. Tidak jelasnya Ustaz. Apa itu? Di situ kan terbagi lagi. Tasil terbagi menjadi mustatir dan baris. Tasil di situ yang jawazan kan disebut misalnya naktub. Kenapa nah di depan itu? Nah, bukan dhamir nah. Dhamir yang tersembunyi. Kalau nah itu hanya huruf menunjukkan mutsakal lima ghairu. Bukan dia dhamirnya. Harful mudhari'ah itu. Huruf mudhari'. Menunjukkan fi'ilnya fi'il mudhari'. Adapun dhamirnya bukan nanya itu dhamir. Taktum itu bukan tak yang bukan. Apa? Harful mudhari ya ana itu. Tapi itu bukan itu dhamirnya, bukan itu dhamir. Dhamirnya yang mustatir. Saya aktubu. Dhamirnya itu ana, mustatir ana. Bukan a-nya itu dhamirnya. Berarti memang dhamir jadi saat yang naktum taktum itu memang tersembunyi ya, tidak dibaca. Termasuk yang tubuh. Ya itu bukan dhamirnya tapi huwa tanda fi mudhari. Takdirnya huwa. Dhamir mustatir jawazan takdirnya huwa. Ada lagi yang belum jelas? Sudah jelas semua insyaallah. Ya ada PR dikumpulkan PR-nya. Sedikit-sedikit dulu yang penting ya. Salamualaikum. Ya hafalan. Oh, salamualaikum Gus. Anu aku foto begin. Oke, nanti. Sara-saraan. Kita ini jadi kita ini jadi. Ya, jadi. Napa lama kita jama?